Bila ku kenang saat perpisahan, air mataku berlinang. Hati pedih, harapan musnah, hancurlah hayalan. Dikala kita memadu cinta, terasa dunia ku punya. Janji nan indah terucapkan, maligai indah terbayang. Tapi kini semua telah binasa, hanya perasaan yang ditinggalkan. Kenangan mengiringi hidupku. Dikala kita memadu cinta, terasa dunia ku punya. Janji nan indah terucapkan, maligai indah terbayang. Tapi semua telah binasa, hanya perasaan yang ditinggalkan. Beri bagai diiris sembilu, hanya kenangan mengiringi hidupku. Hanya kenangan.